Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang ke-11. Ad-darsul hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Baiti, rumah saya. Judul dalam tulisan ini baiti, ini maknanya rumah saya. Jadi baitun diidhofahkan pada dhamir ya. Baiti dhamir ya untuk mutakallim, ya, untuk pembicara. Sehingga dhamir ya ini sering disebut dengan ya mutakallim. Jadi dhamir ya untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, maka disebut dengan ya al-mutakallim. Ini ya ul-mutakallimi, ya mutakallim. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikutnya, dan di sini nanti akan banyak digunakan tentang dhamir ya mutakallim ini. Hadza baiti, ini adalah rumah saya. Baiti amamal masjidi, rumah saya amamal masjidi, ada di depan masjid. Baiti jamilun, rumah saya indah, bagus. Fihi, padanya, di dalamnya, dalam rumah saya atau pada rumah saya itu, hadiqatun saghiratun, ada kebun yang kecil. Hadiqatun, kebun, saghiratun, kecil. Saghiratun memberikan sifat pada hadiqatun. Saghiratun sebagai na'at pada hadiqatun, kebun yang kecil. Kalimat-kalimat ini jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, dan termasuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah artinya tersusun dari mubtada dan khobar. Kalau diperhatikan dari kalimat-kalimat tadi, hadza baiti, hadza sebagai mubtada, baiti sebagai khobar. Yang berikutnya, baiti amamal masjidi, baiti sebagai mubtada, amama ini sebagai khobar berupa dzaraf. Amama ini sebagai khobar, kedudukannya dalam kalimat itu sebagai khobar, dan khobar ini bentuknya atau lafadznya berupa dzaraf, artinya menunjukkan tempat. Amama, di depan masjid. Kemudian yang berikutnya, baiti jamilun, baiti mubtada, jamilun khobar. Khobar yang berupa satu kata, satu isim, atau disebut dengan khobar mufrad. Kemudian yang berikutnya, fihi hadiqatun saghiratun. Nah, di sini yang menjadi mubtada pada kata hadiqatun, ini mubtada'nya. Hadiqatun itu mubtada'. Kemudian khobarnya, yakni pada lafad fihi. Jadi fihi ini khobar, adapun hadiqatun mubtada'nya. Jadi di sini dalam kalimat ini, khobar didahulukan daripada mubtada'. Mubtada'nya diakhirkan. Secara asal mubtada itu di depan, di permulaan kalimat, kemudian baru diikuti khobarnya. Tetapi bisa pula ya, khobar itu mendahului mubtada'nya, seperti dalam contoh ini. Fihi itu khobar, hadiqatun mubtada'. Dan di sini khobarnya, yakni fihi, ini berupa jarun wa majrurun. Yakni tersusun dari huruf jar, fi, yang diikuti dhamir ha. Ini yang disebut dengan majrur. Jarun wa majrurun ini. Khobarnya demikian ya. Fihi hadiqatun. Contoh berikutnya. Jadi sambil membaca ya, kalimat-kalimat ini dan perhatikan pula terkait dengan kedudukan-dudukan ataupun apa-apa yang sudah dibahas dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, terkait mubtada khobar. Kemudian tadi ada na'at man'ud ya, saghiratun na'at pada hadiqatun ya, maka mengikuti hadiqatun ya, hadiqatun mu'annas, saghiratun juga mu'annas ini ya. Berikutnya hadza, afwan, hadhihi ghurfati. Ghurfati mu'annas, maka isimnya, isim isyarahnya juga mu'annas. Hadhihi, hadhihi ghurfati, ini kamar saya. Fiha nafidhatun kabiratun, di dalamnya, di dalam kamar saya, nafidhatun kabiratun, ada jendela yang besar. Fiha, ha di sini kembalinya ke ghurfati. Ghurfati tadi mu'annas, maka diganti dengan bomir yang untuk mu'annas, yaitu ha. Fiha. Sebelumnya tadi, untuk menambahkan ya, yang sebelumnya tadi, fihi hadiqatun, bomir ha, fihi, ha-nya ini, bomir, ini kembalinya pada baiti, pada rumah saya. Baitun muzakkar, maka bomirnya dengan ha, huruf ha itu saja. Fihi. Kalau mu'annas seperti ghurfati, maka bomirnya dengan bomir yang mu'annas, yakni ha, menjadi fiha. Ini. Jadi sesuaikan bomir dengan dari sisi jenisnya, muzakkar ataukah mu'annas. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya, di dalam kamar saya, ada jendela yang besar. Nafidhatun kabiratun, jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Ini seperti tadi. Fiha, ini sebagai khobar, didahulukan. Kemudian nafidhatun, ini mubtada'nya. Mirwahatun juga ini sama mubtada'nya, dihubungkan dengan wawu, wa mirwahatun. Ya, tapi mubtada' yang pokok atau yang awal yaitu nafidhatun ini. Yang jelas di sini khobarnya didahulukan daripada mubtada'nya. Adapun kabiratun dan juga jamilatun na'at dari nafidhatun ataupun mirwahatun. Hadza sariri, ini dipan saya. Wa hadza kursiyyi, ini kursi saya. Wa hadza maktabi, ini meja saya. Hadza mubtada, sariri khobar. Hadza mubtada, kursiyyi khobar. Hadza mubtada, maktabi khobar. Ya. Berikutnya. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi. Jam saya, pena saya, dan kitab saya ala al-maktabi, ada di atas meja. Sa'ati ini mubtada'nya. Wa qalami ini juga mubtada' mengikuti sa'ati. Wa kitabi ini juga sama sebagai mubtada', sama dengan sa'ati. Jadi mubtada'nya ada tiga lafaz, tiga kata. Tapi ini satu kedudukan, yaitu mubtada' sama. Tapi lafaznya atau jumlah lafaznya ada tiga ini. Boleh berbilang seperti ini, mubtada'. Dihubungkan dengan wawu. Sa'ati wa qalami wa kitabi. ala al-maktabi, di atas meja. Ala, ala al-maktabi, ini sebagai khobar. Ala itu huruf jar. Kemudian al-maktabi, isim yang dijarkan oleh ala. Maka huruf akhirnya dibaca dengan kasrah, ala al-maktabi. Jadi bentuk huruf jar beserta isim yang dijarkan itu disebut dengan jarun wa majrurun. Dan ini sebagai khobarnya. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tas saya ada di bawah meja. Haqibati mubtada, tahta ini khobarnya. Tahta menunjukkan tempat, berarti dia zorof. Nah, zorof ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai khobar dari haqibati. Nafidhatu ghurfati maftuhatun, jendela kamar saya itu maftuhatun, terbuka. Nafidhatu ghurfati, di sini ghurfati ini mudhaf, mudhaf ilaih. Ghurfatun diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi ghurfati. Kemudian ghurfati dia selain menjadi mudhaf, dia juga menjadi mudhaf ilaih dari nafidhatu. Ya, jadi ghurfati, kalau pada sesudahnya, pada ya mutakalim dia menjadi mudhaf, diidhafahkan pada ya mutakalim. Tetapi, kalau pada kata, pada isim sebelumnya, maka ghurfati ini sebagai mudhaf ilaih dari nafidhatu. Ya, sehingga, kalimat atau ungkapan ini tadi menjadi nafidhatu ghurfati. Nafidhatu mudhaf, ghurfati mudhaf ilaih dari nafidhatu. Kemudian ghurfati itu mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih dari ghurfati. Ini bertingkat ya. Ini jendela kamar saya, jendela pada kamar saya. Maftuhatun terbuka. Di sini kalau dilihat kalimatnya, mubtada khobar yang menjadi mubtada pada kata nafidhatu ini mudhaf yang awal ya, nafidhatu, kemudian khobarnya maftuhatun, jendela kamar saya itu terbuka. Jadi demikian. Ya, sambil mempelajari atau belajar untuk meneliti, memeriksa kedudukan-kedudukan dalam kalimat seperti ini nantinya. Tentukan ya, mana mubtada, mana khobar. Kemudian mungkin kalau ada na'at atau mungkin yang lain, ya ini supaya bisa diketahui dengan cara-cara seperti ini tadi. Dengan bentuk kalimat yang sebagaimana dicontohkan ini. Dan dengan itu, kalau ketika bisa mengetahui kedudukan-kedudukan kata dalam sebuah kalimat, maka kita bisa mengambil pemahaman ataupun makna yang benar dari kalimat-kalimat ini. Tidak keliru, tidak rancu. Karena tahu ini mubtada-nya, ini khobarnya, atau kata itu sebagai na'at, atau mungkin sebagai badal, atau yang lainnya. Sehingga bisa didapatkan pemahaman makna yang benar. Ya. Berikutnya dibaca satu kalimat satu kalimat. Hadhihi ghurfatu akhi, ini kamarnya saudaraku. Iya. Berikutnya. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudara perempuanku. Ya, saudari gitu. Saudari. Itu kamar saudari saya. Berikutnya. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ya. Kamarnya, kamar saudara, kamar saya, saudaraku besar. Ya. Dan kamar saudariku kecil. Iya. Berikutnya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukti amamat amamal matbakhi. Kamar saudariku. Saudara. Kamar saudara. Akhi, laki-laki ya. Kamar saudara saya berada di depan kamar saya. Dan kamar saudari saya berada di depan dapur. Dapur. Ya, al-matbakhi dapur. Baik. Ya. Berikutnya. Li akhun wahidun ismuhu Usamatun. Usamatu. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'atu. Ya. Saudaraku. Saya mempunyai seorang saudara, ya, namanya Usama, ya, dan saya mempunyai saudari namanya Sa'ad. Seorang saudari namanya Sa'ad. Ya, saya mempunyai seorang saudara namanya Usama dan saya mempunyai seorang saudari namanya Sa'ad. Berikutnya. Abi wa umi fi tilka ghurfatu. Ghurfati, ada fi tadi ya. Fi tilka ghurfatil kabirati. Iya, lanjutnya. Ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu akhi wa ukhti. Bapakmu dan ibuku berada di dalam kamar yang besar itu. Dalam kamar yang besar itu. Ya, tilka ya, itu. Saya mencintai bapakku dan ibuku dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya. Baik. Tentang kalimatnya tadi bisa ya, hadhihi ghurfatu akhi, hadhihi mubtada, ghurfatu khobar, wa tilka ghurfatu ukhti, tilka mubtada, ghurfatu khobar. Jadi pada bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, pada bentuk idhofah nanti yang mempunyai kedudukan dalam kalimat itu pada mudhafnya, hanya pada mudhafnya. Ini tidak dari kedudukan ya, hanya dari tata bahasa. Yang punya kedudukan sebagai mubtada atau mungkin sebagai khobar itu pada mudhofnya saja. Seperti ini tadi, hadhihi ghurfatu akhi. Ghurfatu akhi ini kan mudhof dan mudhof ilaih. Ghurfatu mudhof, akhi mudhof ilaih. Nah, maka yang punya kedudukan di sini sebagai khobar adalah pada mudhofnya, yakni pada lafad ghurfatu ini. Jadi tidak semuanya, tidak khobarnya ghurfatu akhi, tidak demikian, tapi yang menjadi khobar ini hanya pada mudhofnya, yaitu ghurfatu ini. Jadi dari apa cara tata bahasa ini seperti ini, jadi tidak apa semua dikatakan itu khobar pada idhofah, tidak demikian ini. Termasuk pada na'at tadi, misalkan ada na'atnya, yang punya kedudukan hanya yang man'atnya. Fiha nafidhatun kabiratun. Yang menjadi mubtada hanya pada kata nafidhatun. Itu saja. Nafidhatun ini mubtada. Fiha khobar. Kabiratun itu na'at dari nafidhatun. Jadi yang punya kedudukan hanya pada man'atnya. Nafidhatun. Jadi seperti itu. Ya. Termasuk tadi. Zaraf. Amamal masjidi zaraf. Jadi ini menunjukkan tempat, maka disebut zaraf. Adapun susunannya termasuk susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Maka sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan pada idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, yang punya kedudukan pada mudhofnya. Sehingga pada dzaraf seperti ini tadi, amamal masjidi misalnya, yang punya kedudukan dalam hal ini sebagai khobar, dalam contoh tadi ya, sebagai khobar, itu pada lafad amama. Pada lafad amama, hanya itu. Atau tahta, ya, ini. Pada lafad ini saja yang menjadi mudhaf atau dzaraf ini. Adapun al-masjidi, ya, tahta al-maktabi, kemudian al-maktabi, itu tidak terkait dengan kedudukannya. Dia sekedar mudhaf ilaih dari mudhafnya tadi. Ini ya. Baiti amama al-masjidi, baiti mubtada amama khobar. Jadi tinjauan dari sisi tata bahasa, dari sisi kaidah-kaidah bahasa demikian. Ini yang perlu diperhatikan. Karena yang kita pelajari tata bahasanya juga ya. Kemudian pada contoh yang berikutnya tadi, li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Ini li, ini jar wa majrur. Lam itu huruf jar. Kemudian ya mutakallim dhamir terletak sesudah huruf jar tersebut. Berarti ini bentuk jar wa majrur. Dan ini kedudukannya sebagai khobar. Ya. Akhun ini mubtada'nya. Jadi khobarnya didahulukan, kemudian akhun mubtada' diakhirkan, terletak sesudah khobar. Ya. Li ukhtun wahidatun juga demikian, sama. Adapun wahidun ataupun wahidatun, pada akhun wahidun, ukhtun wahidatun, sebagai na'at. Wahidun, wahidatun itu sebagai na'at dari akhun ataupun ukhtun. Kemudian yang kalimat yang terakhir, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Mungkin ini nanti dijelaskan sekarang pada tamrin yang kedua nanti ya. Ini tentang fi'il, nanti akan dijelaskan insyaallah. Dari ini dulu tadi, ada yang ditanyakan? Belum kita lanjutkan. Jadi rumah saya dengan rumahku sama. Ya, saya dengan aku sama atau beda? Sama. Iya, sama. Dalam bahasa Indonesia ada saya, ada aku. Ya, itu sama. Engkau, kamu, anda. Itu juga sama kan? Itu dalam bahasa Indonesia sama. Bahasa Arabnya sama, anta. Ya. Jadi karena memang bahasa Indonesia ada beberapa lafaz seperti itu, ya sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab cuma satu lafaz, satu dhamir. Ana atau ya. Ya. Dari sisi makna tidak ada perbedaannya. Baiti, rumah saya atau rumahku kan sama. Baituka. Ya. Kalau dengan kaf kan baituka. Rumahmu. Rumah kamu, rumah engkau, rumah anda, kan sama. Yang membedakan mungkin orang yang dihadapi kan siapa. Kalau orang yang terhormat ya rumah anda kan gitu. Kalau teman biasa, teman akrab ya paling rumahmu kan gitu. Rumah engkau. Dalam bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Ada penyesuaian itu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada, sama. Baik itu orang yang katakanlah punya kedudukan atau orang yang biasa-biasa saja, ya anta, baituka, sama. Bahkan untuk Allah ya dengan anta, dengan dhamir anta, sama untuk Allah juga demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jadi ini bisa dikatakan semacam apa, rangkuman ya, dari apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya, dari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dari awal. Ini dirangkum dalam kalimat-kalimat seperti ini. Dan terutama atau diantaranya tentang ya mutakallim, karena di sini banyak sekali digunakan ya mutakallim ini. Jadi isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim ataupun harf, ya, huruf jar yang bersambung dengan ya mutakallim. Jadi kalau diperhatikan, setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim, maka huruf akhir dari kata tersebut yang bersambung langsung dengan ya-nya ini di kasrah. Baiti, ya, huruf fati, sariri, saati, ataupun yang huruf jar, misalnya li, ini ya, ini di kasrah. Ya. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjutkan. Kama rinu latihan-latihan. Awalan yang pertama. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Man fi hadzal baiti. Siapa yang ada di rumah ini? Fihi hamidun. Di dalamnya, yakni di dalam rumah ini, hamidun. Ada hamid. Fihi. Di sini di garis bawah. Ya, fi huruf jar kemudian masuk atau bertemu dengan dhamir ha, ya, menjadi fihi. Ya, dhamir ha di sini menggantikan hadzal baiti. Ya, hadza mudzakkar, al baiti mudzakkar, maka dhamir yang digunakan untuk menggantikan isim-isim tersebut juga dhamir yang mudzakkar, yaitu ha. Ya, sehingga menjadi fihi. Contoh yang kedua. Madza fil haqibati, apa yang ada di dalam tas itu? Dijawab, fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada kitab saya, pena saya, dan buku tulis saya. Fil haqibati, fi huruf jar, kemudian al haqibati isim yang majrur, isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Kemudian dalam jawaban menjadi fiha. Dhamir ha ini menggantikan al-haqibati. Al-haqibati mu'annas, maka dhamirnya juga yang mu'annas, yaitu dhamir ha menjadi fi ha. Jadi dhamir untuk mudzakkar, untuk yang ghaib, untuk yang bukan mutakallim dan juga bukan mukhatab, bukan pembicara maupun bukan yang diajak bicara, yakni untuk yang ghaib, untuk yang lain, ini berbeda lafadznya antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas. Untuk mudzakkar itu dengan ha, al-ha'u, karena satu huruf disebut dengan nama hurufnya, nomor ha. Adapun untuk yang mu'annas, ini nomor ha. Ini, jadi berbeda. Yang mudzakkar nomor ha, al-ha'u, kemudian yang mu'annas nomor ha. Kemudian untuk yang ha, untuk yang mudzakkar, dhamir ha tersebut, secara asal dhamir ha ini harakatnya dhammah. Ya, dhamir ha. Sebenarnya asalnya dia berharakat dhammah. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya kemarin. Baituhu. Ya, kitabuhu. Qalamuhu. Ya, dan seterusnya. Jadi dhamir ha itu berharakat dhammah. Tetapi di sini, dhamir ha dibaca dengan kasrah. Fihi. Ya. Kenapa? Karena sebelum dhamir ha ini ya sukun. Ya. Sebelum dhamir ha itu ya sukun. Ya. Jadi ketika dhamir ha didahului oleh ya sukun atau didahului oleh kasrah, oleh harakat kasrah, maka dhamir ha ini dibaca dengan kasrah. Ya. Jadi dia dikasrah karena sebelumnya itu ya sukun atau kasrah. Maka dhamir ha nanti akan dibaca dengan kasrah. Fihi contohnya ya. Fihi. Ini sebelum ha ya sukun. Maka ha-nya dibaca dengan kasrah. Fihi. Contoh yang lain alaihi. Alaihi. Alaihi, ha itu dhamir untuk mudzakkar ya. Kemudian sebelumnya adalah ya sukun, maka ha-nya dikasrah alaihi. Atau sebelumnya kasrah misalkan dengan ba bihi. Ba huruf jar ba itu berharakat kasrah. Kemudian bersambung dengan dhamir ha. Maka menjadi bihi. Ha-nya ikut menjadi kasrah. karena sebelumnya harakatnya kasrah. Ini. Ini. Tapi kalau sebelum dhamir ha itu bukan kasrah dan juga bukan ya sukun, maka dhamir ha itu nanti dibaca dengan dhammah. Misalnya an hu. Anhu sebelum ha bukan ya sukun, bukan kasrah, maka dhamirnya dhammah. Min hu. Ini juga demikian. Ini. Jadi ini catatan tambahan untuk dhamir ha tersebut. Asalnya dibaca dengan dhammah, tetapi kalau didahului ya sukun atau huruf yang berharakat kasrah, maka dhamir ha itu menjadi kasrah. Dan pada jawaban ini tadi, fihi hamidun, fihi itu khobar, hamidun mubtada. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Fiha ini khobar, kitabi wa qalami wa daftari ini mubtada. Contoh yang berikutnya. Man fisayyarati, siapa yang ada di dalam mobil itu? Fisayyarati mu'annas, maka diganti dengan dhamir yang mu'annas. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti, di dalamnya ada ayah saya, ibu saya, saudara saya dan saudari saya. Ini. Berikutnya dibaca. Man fi masjidil jami'atil al'an. Ya, al'ana. Ma fihi ahadun. Ya. Siapa yang ada di masjid sekarang ini? Masjid Jami'ah, masjid kampus itu. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang ini? Iya. Tidak ada satupun. Ya, ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ma ini nafiyah, menafikan, tidak ada. Fihi ahadun, di dalamnya seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun di dalamnya, di dalam masjid jami'ah tersebut. Ini. Jadi ditambahkan ma, an-nafiyah, untuk menafikan. Ini. Tidak ada seorang pun. Ini. Berikutnya. Man fi hadhihi ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar ini? Fiha mudiru. Al-mudiru. Fiha al-mudiru. Ya. Di dalamnya ada Pak Kepala Sekolah. Ya. Fiha bihil ghurfati, ya. Di dalam ruangan ini. Kalau kamar itu cenderungnya ke rumah, ya. Kalau di kantor, di bangunan yang lain itu ruangan, ya. Ya sama sebenarnya, teman. Dalam bahasa Indonesia kan ada perbedaan semacam itu, konotasinya kan begitu, ya. Jadi sesuaikan dalam bahasa Indonesia, kalau memang di situ ada perbedaan dari yang biasanya digunakan, ya, dalam keseharian, maka ya sesuaikan. Siapa yang ada di dalam ruangan itu, ruangan ini, ya, di dalamnya ada kepala sekolah. Ada yang ditanyakan tentang ini? Yang berikutnya, tsanian, tamrin yang kedua. Iqra, bacalah. Nah, di sini kalimat-kalimat yang bukan jumlah ismiyah, bukan tersusun atau tidak tersusun dari mubtada khobar. Kenapa? Karena yang ada di awal kalimat ini itu bukan ism, bukan termasuk lafaz ism. Ya, kalau yang ada di awal di permulaan kalimat itu berupa isim, jenis kata yang termasuk isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Dan pada jumlah ismiyah itu tersusun mubtada khobar. Tapi pada kalimat-kalimat berikut ini bukan isim yang ada di awal ini. Kita lihat contohnya. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu maknanya saya mencintai. Jadi ini bukan isim, tapi dia bentuk fi'al. Ya, fi'al menunjukkan perbuatan, amalan. ya. Uhibbu, saya mencintai. Ya. Ini kan menunjukkan perbuatan, amalan. Ya. Sehingga ini bukan isim, tapi dia fi'al. Uhibbu ini lafadz termasuk fi'al, bukan isim. Dan kalimat ini berarti apa? Diawali oleh fi'al, bukan isim. Maka ini bukan jumlah ismiyah dan bukan mubtada khobar. Ya. Kita lihat contoh-contoh yang berikutnya dulu ya. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Uhibbu yang kedua. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara saya dan saudari saya. Uhibbu zamili. Saya mencintai teman saya. Uhibbu ustazi. Saya mencintai guru saya. Di sini abi wa ummi, akhi wa ukhti, zamili, ustazi, kata-kata ini, isim-isim ini diidhofahkan pada ya mutakallim. Sehingga sebagaimana yang sudah disampaikan, huruf akhir dari isim-isim ini harus dikasrah. Abi, ummi, akhi, ukhti, zamili, ustazi, demikian. Padahal nanti akan dijelaskan insyaallah terkait dengan kedudukan dalam kalimat ini terhadap fi'il sebelumnya. Sekarang bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Yang kelima, uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Di sini lafzul jalalah, lafaz Allah dibaca dengan fathah huruf akhirnya. Allaha, uhibbullaha. Contoh yang keenam, uhibbun nabiyya. An-nabiyya juga dibaca dengan fathah huruf akhirnya. Uhibbun nabiyya, aku mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughata al-arabiyyata, saya mencintai bahasa Arab. Al-lughata, ini juga dibaca dengan fathah huruf akhirnya. Ya. Karena lafaz-lafaz ini tidak diidhofahkan pada ya mutakallim. Di satu sisi ya, di satu sisi lafaz-lafaz ini tidak diidhofahkan pada ya mutakallim. Sehingga huruf akhirnya tidak dikasrah. Kalau diidhofahkan pada ya mutakalim harus dikasrah. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun kedudukannya, itu harus dikasrah. Tetapi kalau tidak diidhofahkan pada ya mutakalim, maka harakat huruf akhir itu nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat tersebut. Sekarang terkait dengan kedudukannya, ya, secara ringkas ya. Tadi uhibbu ini fi'il. Disebut dengan fi'il. Bentuk lafadznya adalah fi'il. Setiap fi'il dalam sebuah kalimat pasti ada yang melakukannya. Setiap perbuatan, setiap amalan pasti ada yang melakukannya. Nah, pada setiap fi'il dalam sebuah kalimat tentu ada yang disebut dengan fa'il, yang melakukan perbuatan tersebut. Ini fi'il. Di situ pasti ada fa'ilnya, ada yang melakukannya. Tidak mungkin perbuatan terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang melakukan. Kemudian yang melakukan perbuatan fi'il itu nanti disebut dengan fa'il. Fa'ilun, fa'il. Dan terkait dengan tata bahasa, yang disebut dengan fa'il ini nanti ya, tidak semata-mata menunjukkan pelaku dari fi'il, tapi juga yang disebut dengan fa'il itu yang letaknya sesudah fi'il. Ya, yang letaknya sesudah fi'il, bukan yang sebelumnya. Ya, ini ya dari sisi tata bahasanya. Jadi yang disebut dengan fa'il adalah isim atau sesuatu yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut dan letaknya sesudah fi'il, sesudahnya. Ini, bukan yang sebelumnya. Nah, lantas dalam kalimat ini uhibbu abi wa ummi dan seterusnya, mana yang menjadi fa'il, mana yang menunjukkan fa'il yang melakukan perbuatan uhibbu? Ya, uhibbu tadi maknanya saya mencintai. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jelas ada saya itu sebagai subjek ya. Tapi dalam bahasa Arab mana yang menunjukkan makna saya, makna untuk mutakallim? Nah, di sini tidak tampak secara zahir, tidak tampak secara lafaz makna yang menunjukkan untuk mutakalim tadi. Jadi fa'il dari uhibbu dalam kalimat ini nanti disebut atau nanti itu berupa dhamir, ya, berupa dhamir, tetapi dhamir itu tidak tampak, ya, secara zahir, tidak tampak secara lafaz, dia adanya dalam pemahaman, jadi dhamirnya tersirat, adanya dalam pemahaman saja, yang disebut dengan dhamir mustatir, dhamir yang tersirat, dhamir yang tersembunyi, tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya, tidak ada bentuknya, tidak ada penulisannya, tetapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna. Dan maknanya apa? Maknanya adalah ana. Artinya untuk mutakallim. Terkandung makna demikian. Jadi uhibbu maknanya ini, ana. Saya mencintai. Tapi dhamir ini, itu tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tidak ada bentuknya, tidak ada penulisan, tidak ada pengucapannya. Tapi adanya hanya dalam pemahaman saja, dalam ingatan, dalam makna, itu ada. Ini, jadi dhamir yang demikian disebut dengan mustatir, tersirat, tersembunyi. Nah inilah yang menjadi fa'ilnya. Sehingga dari kata, dari kalimat ini, uhibbu, bisa difahami, ini yang melakukan adalah mutakallim, pembicara. Saya mencintai. Itu ya. Kemudian sesudah fa'il tadi, ada kata-kata abi, umi, dan seterusnya, sampai al-lughata, al-arabiyata. Ini sesuatu yang fi'il itu terjadi pada kata-kata tersebut. Fi'il, uhibbu, ini terjadinya pada isim-isim tersebut. Ya. Terkena atau isim-isim tersebut itu dikenai dari perbuatan uhibbu. Uhibbu, saya mencintai. Apa yang dicintai? Siapa yang dicintai? Abi wa ummi, akhi wa akhti, Allah, an-nabiyya, al-lughata. Ini berarti menunjukkan sesuatu yang terkena perbuatan fi'il uhibbu. Sesuatu yang fi'il uhibbu itu terjadi pada isim tersebut. Maka yang demikian, ini disebut sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi. Ini. Oh, abi wa ummi, ya. Kemudian al-lughata dari contoh-contoh tadi, ya, itu disebut sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih, yakni isim, ya, yang menunjukkan sesuatu yang dikenai perbuatan fi'il atau sesuatu yang mana fi'il itu terjadi padanya. Ini disebut sebagai maf'ul bih. Terkena atau dikenai dari perbuatan fi'il. Ini disebut sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian maf'ul bih, setiap isim yang menjadi maf'ul bih ini secara asal, ya, secara asal nanti huruf akhirnya itu berubah menjadi fathah. Seperti ditunjukkan pada contoh nomor 5, 6, dan 7. Isim-isim, kata-kata yang menjadi maf'ul bih, kedudukannya sebagai maf'ul bih, itu nanti huruf akhirnya berubah menjadi fathah. Atau jenis i'rabnya disebut dengan an-nasbu, nasab. Ini. Nasab, yang ini ditandai dengan fathah. Ini. Jadi, isim-isim yang menjadi maf'ul bih, itu nanti keadaan i'rabnya adalah nasab. Yakni ditandai dengan fathah pada huruf akhirnya. Sehingga tadi pada contoh nomor 5, 6, dan 7 dibaca uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughata, semacam ini. Karena ini sebagai maf'ul bih, dia harus nasab dengan tanda fathah tadi. Adapun pada contoh nomor 1 sampai 3 sampai 4, ini sebenarnya juga demikian, juga nasab dengan fathah sebagaimana contoh nomor 5 sampai 7 tadi. Hanya saja karena diidofahkan pada ya mutakalim, maka dia harus kasrah untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim tersebut. Sehingga yang tampak menjadi uhibbu abi wa ummi, uhibbu zamili, seperti itu. Karena diidofahkan pada ya mutakalim. Padahal sebenarnya dia sebagaimana yang contoh nomor 5 sampai 7 tadi. Huruf akhirnya di fathah. Jadi zamili, uhibbu zamili misalnya, Ini sebenarnya lamnya pada mudhofnya. Ini di fathah. Tetapi karena dia harus dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim, ya maka dia harus kasrah. Jadi fathahnya ngalah, ya, tidak nampak. Ini. Asalnya uhibbu zamila. Uhibbu aba. Uhibbu ustadza. Uhibbu akha. Seperti itu. Tapi karena diidhofahkan pada ya mutakallim, maka harus dikasrah. Jadi fathahnya tidak bisa tampak. Sehingga menjadi uhibbu abi wa ummi, uhibbu zamili, uhibbu ustadi, uhibbu akhi wa ukhti, seperti itu. Ini dulu ya. Paling tidak ini ada fi'il, kemudian fa'il yang melakukan fi'il tersebut, dan ada maf'ul bih yang dikenai dari perbuatan fi'il tadi. Fi'il itu terjadi pada maf'ul bih tersebut. Ini dulu Pak. Kalau terutama ini dulu, kemudian tentang tadi i'rabnya atau keadaan akhirnya ya, bisa dibandingkan tadi, bisa di mungkin dicermati ulang nanti seperti itu. Ataupun nanti di lain waktu bisa kita ulang lagi atau contoh-contoh yang lain nanti juga akan ada lagi. Nih. Satu tambahan lagi, jumlah yang semacam ini, kalimat yang diawali oleh fi'il disebut jumlah fi'liyah. Ya. Ya, fi'il maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Jadi jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il itu yang pokok, yang inti adalah fi'il dan fa'il. Adapun maf'ul bih itu tambahan. Bisa ditambahkan maf'ul bih. Jadi ada dua jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau yang untuk mu'anas tadi, fiha, kedudukannya tetap anasibu terus. Fiha itu khobar. Hanya. Hanya bukan nasab, itu bomir. Bomir memang tetap demikian. Fi itu kan huruf jar. Kalau hanya domainnya ya jar, i'rabnya jar bukan nasab. Tapi tetap fathah terus. Iya. Ha, hanya di fathah kemudian diikuti alif. Iya. Nanti anu ya, antara jenis i'rab nasab dengan tandanya fathah itu tidak mutlak harus sama terus. Artinya nasab tidak mesti harus fathah, atau sebaliknya fathah tidak mesti itu nasab. Ini secara asal ya, secara asal demikian, nasab itu fathah. Adapun rofa itu bomah. Kemudian jar itu kasrah. Itu asalnya, aslinya. Tetapi itu tidak mutlak harus seperti itu, tidak. Ya, nanti akan ditunjukkan insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang. Untuk yang rofa mungkin tidak mungkin juga tidak dengan bomah. Untuk yang nasab bisa jadi tidak dengan fathah. Untuk yang jar juga demikian, bisa jadi tidak dengan kasrah. Karena ada sebab-sebab tertentu. Ya. Atau fathah atau kasrah mungkin bisa untuk yang lain, fathah untuk jar misalkan atau kasrah untuk yang nasab misalkan. Nanti juga ada bisa demikian. Jadi yang disampaikan ini untuk yang awal, yang dasar dulu, yang pokoknya seperti ini. Kalau bomir itu tetap ya. Lafadznya tetap. Tidak ada perubahan. Ada lagi? Jadi mempelajari bahasa Arab, di situ ada kaidah-kaidah dasar. Kaidah-kaidah secara asal. Tapi itu bukan suatu yang mutlak, pasti demikian. Karena di sana nanti dalam keadaan-keadaan tertentu, ada sebab-sebab tertentu, bisa jadi kaidah itu akan berbeda dengan kaidah yang asal tersebut. Tapi tadi ada sebab tertentu, ada keadaan tertentu. Kalau tidak ada sebab tertentu atau tidak ada keadaan tertentu, ya dia kembali ke hukum asal. Seperti ini, hukum asalnya ini. Tapi kalau ada sebab tertentu, maka akan ada hukum yang lain yang lebih khusus. kaidah yang lebih khusus atau kaidah yang sifatnya pengecualian terhadap kata-kata tertentu misalnya. Sehingga dalam belajar, ya ini apa yang dipelajari disampaikan ini untuk yang dasar dulu, untuk yang awal dulu. Untuk yang secara asal hukumnya begini, asalnya hukumnya begini. Itu hukum asalnya. Keadaan yang umum demikian, demikian, demikian. Adapun nanti akan dirinci. Ada sebab tertentu, ada keadaan tertentu, maka hukum itu akan ada hukum yang khusus atau yang semisalnya. Itulah sifat bahasa Arab seperti itu. Ya nanti pelan-pelan satu persatu, ya sedikit demi sedikit, insya Allah nanti dipelajari akan tampak hal-hal yang demikian. Gitu. Ini juga ya untuk pagi ini. Masih ada yang ditanyakan? Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.